الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات المؤلف حفظه الله تعالى. المسألة الرابعة، permasalahan yang keempat, masih dalam pembahasan tentang seputar permasalahan riba. Suwarun li ba'dhi al-masail ar-ribawiyyah, ada beberapa gambaran terhadap sebagian permasalahan-permasalahan yang terdapat riba di dalamnya. يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه. Jelas bagi kita dari sela-sela penerapan kaidah berikut dan apa yang terkandung di dalamnya. Ma'rifatu in kanatil mas'alatu min masailir riba. Untuk mengetahui bahwa apabila dalam satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat unsur riba di dalamnya, au hiya minas suwaril mubahah, ataukah dia termasuk di antara bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan yang tidak terdapat padanya unsur riba yang diharamkan. Wa hadhihil qa'idatu hiya, dan kaidah ini adalah idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi ushtrita fihi syartan. Apabila barang yang terdapat unsur riba di dalamnya dijual dengan yang sejenisnya, barang yang terdapat unsur riba padanya dijual dengan yang sejenisnya, kurma dengan kurma, atau garam dengan garam, gandum dengan gandum, maka disyaratkan padanya dua persyaratan. Disyaratkan padanya dua persyaratan. Dan termasuk pula dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama, yang mereka mengkiaskan kepada barang-barang riba yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kehati-hatian, beras misalnya. Maka disyaratkan padanya dua persyaratan. Yang pertama, at-taqabudu min at-tarafaini fi majlis al-aqdi qabla an yaftariqa. Harus masing-masing membayar secara cash, secara kontan, dari kedua belah pihak di majelis akad sebelum mereka berpisah. Tidak diperbolehkan diakhirkan. Kapan diakhirkan, maka terjatuh ke dalam permasalahan riba. Jadi disyaratkan taqabud, saling menyerahkan barang. Yang kedua, at-tasawi bainahuma bil mi'yar asy-syar'i. Harus sama ukurannya antara kedua barang tersebut, yang dijual dan yang dibeli, dengan standar syar'i. Al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Yang ditakar harus sama ukuran penakarannya. Demikian pula yang ditimbang harus sama ukuran timbangannya. 1 kilogram ditukar dengan 1 kilogram. 1 liter ditukar dengan 1 liter. Harus sama takaran dan timbangan. Jadi ini dua syarat yang harus diperhatikan. Amma idza bi'a ar-ribawi biribawi min ghairi jinsihi. Selesai masalah yang pertama. Sekarang masalah yang kedua. Apabila dijual barang yang terdapat unsur riba padanya, yang ditukar dengan barang yang terdapat pada unsur riba yang lainnya, namun tidak sejenis, berbeda jenisnya. Kurma ditukar dengan garam, gandum ditukar dengan kurma, berbeda jenis. Emas ditukar dengan perak. Demikian pula termasuk di dalamnya penukaran mata uang yang berbeda. Dolar ditukar dengan rupiah. Dolar Singapura ditukar dengan dolar Amerika. Meskipun namanya dolar sama, tapi berbeda jenis. Dolar Singapura ditukar dengan ringgit Malaysia. Jadi terdapat unsur riba padanya, namun berbeda jenisnya. Fayushtaratu fihi syaratun wahidun, maka disyaratkan padanya satu syarat. Huwa taqabudu min qabli tafarruq, yaitu harus dibayar secara kontan sebelum mereka berpisah. Masing-masing harus menyerahkan. Masing-masing harus menyerahkan. Tidak diperbolehkan seorang ingin membeli dolar, dia membayar dengan rupiah 1 juta. Kata orang yang akan menjual dolarnya ini, nanti saya kasih kamu 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian. Sementara dia telah menyerahkan rupiahnya. Tidak terjadi taqabud, saling menyerahkan barang. Maka ini tidak diperbolehkan. Terjatuh ke dalam riba nasiah. Maka disyaratkan satu syarat ini. Meskipun berbeda nilai. 1 juta rupiah ditukar dengan 100 dolar misalnya. $100. Berbeda nilainya, yang satu 100, yang satunya 1 juta. Tidak mengapa. Tidak mengapa yang demikian. Oleh karena itu usaha as-sarrafa, yakni penukaran uang, money changer, hukumnya diperbolehkan, halal. Dan diperlukan oleh manusia. Amma tasawi falaysa bisyartin. Adapun sama nilainya tidak merupakan syarat. Bukanlah syarat. Ini apabila jenis riba ditukar dengan jenis riba yang berbeda. Hanya satu syarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa amma idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Adapun apabila berbeda jenis-jenis barang ribawi tersebut, silakan kalian jual beli sesukanya, namun dengan syarat masing-masing harus menyerahkan secara kontan. Yang ketiga, wa idza bi'ar ribawi bighairi ribawi. Apabila dijual barang yang terdapat unsur riba dengan barang yang tidak terdapat unsur riba padanya, jazat tafadul wa tafarruqu qabla al-qabdi. Maka diperbolehkan at-tafadul. Diperbolehkan tafadul, berbeda nilai, dan diperbolehkan berpisah meskipun belum menyerahkan secara kontan. Meskipun tidak diserahkan pada majelis akad tersebut. Nah, kurma ditukar dengan kursi misalnya. Ya, kurma 2 kg tukar sama kursi kamu. Tidak mengapa. Kursi besok ya saya kasih. Tidak mengapa. Nah, garam ditukar dengan piring. satu piring garam 1 kilogram. Dia mengatakan piringnya besok. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kurma 2 kilogram. Kurma 2 kilogram. Dibayar dengan 50 ribu rupiah. Saya bayar besok ya. Tidak boleh. Karena uang termasuk di antara barang ribawi yang terdapat unsur riba. Jadi tidak boleh ngutang. Ada kurma, ada barang. Barang beli pada saat itu juga. Garam ditukar dengan uang 20 ribu. Garam 2 kilogram misalnya. Uangnya besok, tidak boleh. Karena ini termasuk barang-barang yang terdapat unsur riba padanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, contoh-contoh ini, ya, mungkin kadang-kadang kita tidak sadar terjatuh ke dalam perkara riba dalam keadaan kita jahil, tidak mengetahui. Dari sini pentingnya ilmu. Dari sini pentingnya ilmu. Beli beras. Menurut pendapat jumhur, beras termasuk di antara unsur ribawi. 1 karung, uangnya besok. Utang dulu. Tidak boleh. Ada beras, ada barang. Ada yang merasa dirinya melanggar? Iya. Hati-hati. Ini perkara-perkara riba. Kadang-kadang seorang tidak sadar jatuh ke dalam dosa besar. Liyadubillah. La'anallah. Ini bukan hal yang biasa. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Allah azza wa jalla melaknat. Maka dalam hal tukar-menukar, jual-beli, ini kaidah harus diperhatikan. Apakah ini termasuk barang riba atau bukan? Nah, seorang ingin beli setrika misalnya, bayarnya besok. Oh, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah itu. Karena bukan barang riba. Mau beli kompor, uangnya besok. Tidak jadi masalah. Tapi kalau beras dan barang-barang yang terdapat unsur riba di dalamnya, hati-hati. Hendaknya seorang benar-benar memperhatikan hal ini. Oleh karena itu, kenapa para ulama menganjurkan seorang pedagang harus berilmu tentang hukum-hukum perdagangan agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara riba. Berapa banyak penjual emas terjatuh dalam perkara yang haram. Penjual beras terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa fima yali ba'd as-suwar wa ahkamaha. Berikut ini ada beberapa bentuk jual beli dan hukum-hukumnya. Jadi penerapan dari kaidah yang disebutkan. Yang pertama, ba'a 100 jiramin min adh-dhahab bi 100 jiramin min adh-dhahabi ba'da syahrin. Seseorang menjual 100 gram emas yang dibayar dengan 100 gram emas tapi bulan berikutnya, bulan yang akan datang, hadza muharram, maka ini adalah hal yang diharamkan. Wa huwa minar riba, dan ini termasuk riba, li'annahuma lam yataqabada fil majlis, sebab keduanya tidak melakukan taqabud, tidak saling menyerahkan di majlis. Yang kedua, ishtara kilo jiraman minas syair bi kilo jiram minal bur. Seseorang membeli 1 kilogram syair, terigu, kalau benar diterjemahkan terigu, atau jenis gandum tapi yang kualitasnya rendah, dengan 1 kilogram dari jenis bur. gandum yang kualitasnya bagus. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah asy'ir dan al-bur ini termasuk dalam satu jenis atau berbeda jenis. Jumhur ulama mengatakan berbeda jenis. Bur bukan syair. Bur bukan syair. Berbeda. Nah, apabila seorang membeli 1 kilogram syair dengan 1 kilogram bur, gandum, jazah, diperbolehkan. Likhtilafil jinsi, karena memang berbeda jenis. Berbeda jenis. Cetakan antum juga 1 kilo, dua-duanya 1 kilo. Hah? Nah. Mungkin lebih tepat kalau dibedakan kilonya. 2 kilogram syair dengan 1 kilogram bur misalnya. Juga diperbolehkan karena berbeda jenis. Kalau sama timbangan jelas sama. Ya. Tapi kalau berbeda timbangan. Ya mungkin lebih tepat kalau dikatakan 2 kilogram syair ditukar dengan 1 kilogram jenis bur. Ini boleh. Karena berbeda jenis, wa yushtaratu taqabudu fil majlis. Dan disyaratkan saling menyerahkan di majlis akad. Ini contoh kaidah yang kedua. Idza bi'ar ribawi bi ribawiyyin min ghairi jinsihi. Maka syaratnya cuma satu, taqabud. Yang ketiga, idza ba'a 50 kilograman min al-bur bi syatin jaza mutlaqa. Apabila seorang menjual 50 kilogram jenis gandum dengan seekor kambing, maka boleh secara mutlak. Sawa'un taqabadha fil majlisi awla. Apakah saling menyerahkan di majlis atau tidak? Boleh. Karena kambing tidak termasuk ke dalam barang yang terdapat unsur riba padanya. Maka diperbolehkan untuk dibayar belakangan. Contoh yang keempat, ba'a 100 dolar bi 100 wa 10 dolarat. Seseorang menjual 100 dolar dengan pembayaran 110 dolar. La yajuzu, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Atau rupiah. 1 juta rupiah ditukar dengan 950 rupiah. 950 ribu rupiah. Tidak diperbolehkan. Karena rupiah dengan rupiah sama, satu jenis. Yang kelima, iqtaraba 1000 dolarin ala ayu'idaha ba'da syahrin au akthar bi 1200 dolar. Seseorang meminjam 1000 dolar. Seseorang meminjam 1000 dolar. Dengan syarat dia akan mengembalikannya bulan depan atau lebih dengan jumlah 1200 dolar. La yajuzu, tidak boleh. Kalau meminjam jangan mengambil keuntungan, karena kalau mengambil keuntungan berarti jual beli, dan jual beli tidak boleh diakhirkan pada barang yang terdapat unsur riba padanya. Man aqrada qardan jarra manfa'atan fa huwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman yang dia mengambil manfaat darinya, maka itulah riba. Yang keenam, ba'a 100 dirham min al-fiddah bi 10 junayhat min adh-dhahab. Seorang menjual 100 dirham perak dengan 10 junayh dari emas. Yadfa'uha ba'da sana, yang dia akan membayarnya tahun kemudian, tahun depan. La yajuzu, tidak boleh. Karena emas dan perak dua-duanya merupakan barang yang terdapat unsur riba. Tidak boleh diakhirkan. Idza budda min at-taqabudi yadan bi yadin. Harus dilakukan secara taqabud. Kontan. Ya dan biyadin, saling menyerahkan barang. Yang ketujuh, la yajuzu bay'u aw shira'u ashabil bunuki ribawiyyah. Tidak diperbolehkan jual atau beli saham bank-bank riba. Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi bighairi tasawin wala taqabud. Karena ini termasuk dalam bab menjual uang dengan uang tanpa tasawin, tanpa tasawi, tidak sama, dan tidak juga terjadi taqabud. Maka tidak diperbolehkan. Seorang masukkan bank, masukkan uang ke dalam bank riba dengan alasan uang itu diputar, dimanfaatkan. Yani dia masukkan sahamnya. Maka tidak diperbolehkan seorang mengambil keuntungan. Bank-bank secara umum bermuamalah dengan cara riba. Ma'asyarul ikhwah. Bahkan bank-bank yang menisbahkan diri kepada Islam, bank Islami. Ya, bank Islami. Tidak terlepas dari praktek-praktek ribawi. Namanya saja yang Islam. Sehingga setiap ada bank yang mengaku dirinya bank Islami harus diperhatikan bagaimana muamalahnya, bagaimana prakteknya. Saya diberitahu sebagian ikhwan bahwa bank yang ada di Arab Saudi, Bank Ar-Rajihi, ini direkomendasi oleh para ulama. Benar-benar mereka memperhatikan unsur riba ini, halal haramnya. Nah, namun praktek-praktek yang kita ketahui, kebanyakan dari bank-bank yang ada, ya, baik yang disebut bank konvensional atau yang mengatasnamakan Islam, tidak tepat dari perkara riba. Asal hukumnya tidak diperbolehkan ta'awun, memasukkan saham ke dalamnya. Hanya saja para ulama mereka membolehkan dalam kondisi darurah, dalam keadaan terpaksa, darurat, ya, kesulitan menyimpan di rumahnya, maka dia terpaksa harus menyimpan di tempat yang aman. Kalau seandainya ada tempat penyimpanan aman yang terlepas dari unsur riba, maka itu yang wajib. Itu yang wajib. Kalaupun terpaksa dia menyimpannya, maka dia tidak diperbolehkan mengambil faedah atau yang disebut bunga. Tidak diperbolehkan. Karena asal hukumnya tidak diperbolehkan muamalah, memasukkan saham. Atau sebaliknya, misalnya dia membeli, seperti apa yang ada sekarang, dia membeli mobil misalnya atau ingin membeli motor, tapi melalui bank. Banknya menyalahi aturan-aturan jual beli. Pada hakikatnya dia memberi pinjaman dengan pengembalian secara kredit yang bertambah nilainya. Ya, yang bertambah nilainya. Dia tidak melakukan qabdh. Dia belum memiliki barang mobil tersebut. Dia hanya memberi pinjaman pada hakikatnya. Dan inilah riba. Falhasil ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, menjual ataupun membeli yang kaitannya dengan bank, bank ribawi pada asal hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Karena mereka tidak terlepas dari praktek-praktek tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.